bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat. Sesat di persimpangan jalan.